Apa kau sudah tahu akan kegemaranku, wahai kawan? Bila engkau belum tahu, ku katakan, aku gemar berburu. Sehingga banyak orang yang memanggil namaku si pemburu. Begitulah julukanku, si pemburu, pemburu yang perkasa. Hanya untuk mencari mangsa, sasaranku selalu tepat mengenai buruanku. Bila banyak mangsa ku dapat, aku pulang dengan gembira. Pada suatu hari pernah pula terjadi, wahai kawan, tiada mangsa ku dapati. Aku pulang dengan hati kecewa. Selalu tepat mengenai buruanku. Bila banyak mangsa ku dapat, aku pulang dengan gembira. Pada suatu hari pernah pula terjadi, wahai kawan, tiada mangsa ku dapati. Aku pulang dengan hati kecewa.